Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yu'min al-qiyamati amma ba'du. Ikhwana fitin wa akhwati bin rahimani wa alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, dan termasuk nikmat Allah adalah kita di malam hari ini bisa berkumpul di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dari rumah-rumah Allah, dari masjid-masjid yang diperintahkan untuk kita memuliakannya, untuk melanjutkan baca kitab Durrul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Dan di sini kita harapkan semua santri ikut mengaji, semua santri ikut ta'lim. Adapun kalau ada PR dan semisalnya, nanti dikerjakan setelah sholat isya. Setelah sholat isya masih panjang, setelah sholat isya mungkin sampai jam 9 belajar. Nanti juga bisa bangun pagi jam 3 bangun untuk sholat malam, sholat witir, baru menghafal lagi. Iya. Jadi kita dulu dan yang lainnya itu belajar sampai malam. Kadang mengulang pelajaran sampai malam, jam 12 sampai jam berapa, kadang lebih. Mengulang-ulang pelajaran atau mungkin membaca di maktabah perpustakaan. Ya. Jadi janganlah waktu setelah sholat isya dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak perlu, ngobrol yang tidak perlu. Gunakan untuk menghafal Al-Quran, atau mungkin kalau ada PR dikerjakan PR-nya, kemudian baru tidur. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemarin kita telah membaca keterangan Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah tentang mengusap kepala, tentang mengusap kepala dalam wudu sekaligus telinga. Jadi dalam mengusap kepala itu yang diusap adalah seluruh kepala. Yang diusap adalah seluruh kepala. Sebab bak dalam ayat, dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, "Famsahu bi ru'usikum bak situ mulasaqah." Bermakna mulasaqah, ia menunjukkan bahwa seluruh kepala itu diusap. Dan ini pun dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, di mana beliau mengajarkan ketika mengusap kepala, maka kedua telapak tangan ditaruh di, setelah dibasahi oleh air, ditaruh di mana? Kepala bagian depan dari tempat tumbuhnya rambut bagian depan, kemudian diusapkan ke arah belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Itu menunjukkan apa? Dalam mengusap kepala itu yang diusap adalah seluruh kepala. Ya, minimal sebagian besar kepala. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemudian dalam mengusap kepala itu hanya dilakukan sebanyak sekali. Sebab ini ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Adapun hadis yang menyebutkan sebanyak dua kali dalam mengusap kepala atau tiga kali, maka hadisnya adalah lemah. Hadisnya adalah lemah. Iya. Kemudian dalam mengusap telinga, jadi mengusap telinga itu langsung setelah mengusap kepala. Jadi dalam mengusap telinga tidak membasahi tangan tersendiri kemudian baru diusapkan telinga, tidak. Tapi tangan yang sudah dibasahi setelah mengusap kepala langsung mengusap telinga. Riwayat yang menyebutkan bahwa dalam mengusap telinga itu tangan dibasahi secara tersendiri baru diusapkan ke telinga, maka itu hadisnya lemah. Ya. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah pula, kata beliau, wa yujisi'u mashu ba'dihi, dan mencukupi, sah-sah saja mengusap sebagian kepala. Ya. Jadi ada ulama yang berpendapat kalau mengusap sebagian kepala, tidak seluruh kepala itu boleh. Ya. Tapi yang lebih hati-hati adalah untuk seseorang mengusap seluruh kepala. Dan kalau dia memakai imamah, maka di antara ulama ada yang membolehkan mengusap seluruh imamah tanpa mengusap sebagian kepala. Tapi ada juga yang berpendapat mengusap sebagian kepala atau ubun-ubun kemudian baru mengusap imamah. Dan ini yang ditunjukkan oleh hadis. Dalam satu hadis disebutkan apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu. Kemudian beliau masaha, mengusap binasiatihi, mengusap ubun-ubun beliau, wanal imamati, dan juga beliau mengusap di atas imamah, wanal khufain, dan juga beliau mengusap di atas sepatu. Ya. Jadi kalau seorang itu mengusap sebagian kepala atau ubun-ubunnya kemudian diusapkan sisanya ke imamahnya, itu insya Allah yang lebih baik. Itu yang bagus. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian berkaitan dengan mencuci kedua kaki sekaligus mata kaki. Jadi mencuci kedua kaki berikut kedua mata kaki. Ini pun diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai atau berikut kedua mata kaki. Berikut kedua mata kaki. Iya. Jadi kaki itu dicuci sampai dengan apa? Kedua mata kaki. Artinya kedua mata kaki juga harus terkena air. Iya. Mungkin ada satu permasalahan bagaimana hukum mengusap kaki dalam wudu. Apa hukum mengusap kaki dalam wudu, Pak Is? Tidak dicuci kakinya tapi diusap, boleh tidak? Boleh tidak? Ya boleh kalau pakai apa? Pakai penghalang atau sepatu atau mungkin kaos kaki. Semisal itu. Boleh diusap. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah juga dalam surat Al-Maidah ayat 6. warjul, jadi dalam bacaan al-arjul itu bisa dibaca kasrah. Kalau dibaca kasrah warjulikum, ini menunjukkan kakinya diusap. Ya. Ilal marafiq sampai dengan kedua mata kaki. Jadi kaki diusap sampai kedua mata kaki. Kapan? Ketika seorang itu memakai apa? Penghalang pada kakinya, memakai sepatu atau mungkin kaos kaki. Iya. Dan sungguh telah menyelisih Ahlu Sunnah, telah menyelisih dalil Sunnah Rasulullah SAW, yaitu orang-orang Rafidhah Syiah, Syiah Rafidhah, dalam hal mensucikan kaki dalam tiga perkara. Apa yang pertama kemarin? Orang Rafidhah atau Syiah itu menyelisih Sunnah dalam hal mensucikan kaki dari tiga sisi. Yang pertama apa? Ayo, yang pertama apa? Bahwa mereka tidak mencuci kaki, bahkan mereka apa? Mengusapnya. Ini menurut mereka mengusap kaki dalam wudu itu hukumnya wajib. Jadi dengan demikian mereka apa? Tidak mencuci kaki. Kemudian kesalahan mereka yang kedua adalah mereka dalam mensucikan kaki mungkin dalam mengusap hanya sampai tulang yang menonjol di punggung kaki. Tulang yang menonjol pada punggung kaki berarti tidak sampai apa? Tidak sampai mata kaki. Ya. Kemudian kesalahan Rafidhah Syiah yang ketiga dalam masalah ini adalah mereka tidak mengusap di atas khufain, tidak mengusap di atas sepatu. Dan mereka berpendapat, berpandangan bahwa mengusap di atas sepatu itu diharamkan. Mengusap di atas sepatu menurut mereka itu diharamkan. Ya. Dan sungguh ini adalah suatu kesalahan yang besar. Sebab apa? Orang yang diagungkan oleh mereka, yang dianggap imam, imam mereka yaitu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, itu juga meriwayatkan tentang hadis yang berkenaan dengan apa? Bolehnya mengusap di atas sepatu. Aneh ini. Anehnya apa? Ali radhiyallahu anhu yang diagung-agungkan oleh Syiah Rafidhah ini meriwayatkan hadis tentang pembolehan mengusap di atas sepatu atau di atas khuf. Ya. Jadi ini penyelisian Syiah Rafidhah dalam hal mensucikan kaki dalam wudu. Ya. Karena itu, karena ada orang-orang yang menyelisih dalam hal ini dan banyak, maka kemudian ulama nulis dalam kitab akidah pembahasan tentang apa? Bahwa termasuk sunnah adalah mengusap di atas sepatu, mengusap di atas khuf dalam rangka membantah, dalam rangka membantah ahlu bid'ah seperti Syiah Rafidhah yang mereka menganggap haram mengusap di atas sepatu. Dan sungguh apa? Hadis yang berkaitan dengan mengusap di atas sepatu, hadis yang menyebutkan pembolehan mengusap di atas sepatu atau khuf, ini hadisnya apa? Mencapai mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak sahabat. Diriwayatkan oleh banyak sahabat. Iya. Jadi dari Al-Quran dan Sunnah ijma' ada. Ada tentang disyariatkannya mengusap di atas batu. Ada pendalilan tentang dibolehkannya mengusap di atas batu. Iya. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Laisa fi qalbi min al-mashi syai'un fihi." 40 hadisan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam hatiku sesuatu tentang mengusap di atas khuf, sebab dalam masalah ini ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada 40 hadis yang menunjukkan Nabi itu mengusap di atas khuf atau sepatu, yang menunjukkan pembolehan mengusap di atas sepatu. Iya. Dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Haddatsani sab'un min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'anil khufaihi 'ala khufaihi." Jadi kata Al-Hasan Al-Basri, telah menceritakan kepadaku 70, tidak hanya satu, 70 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengusap di atas khufnya, pernah mengusap di atas kedua khuf atau sepatunya. Jadi tidak ada keraguan lagi tentang pembolehan mengusap di atas sepatu. Berarti siapa yang menyelisih, berarti dia telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih Al-Qur'an. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian tentang permasalahan mengusap di atas sepatu, jadi ulama telah berijma bahwa man akmala taharatuhu, barang siapa yang telah menyempurnakan taharahnya, barang siapa yang telah menyempurnakan wudunya atau taharahnya, thumma labiza khufaihi, kemudian dia memakai kedua khuf atau sepatunya atau mungkin kaos kakinya, wa ahdasa, kemudian dia berhadas, annalahu ayamsaha alaihima, annalahu ayamsaha alaihima, maka boleh baginya untuk mengusap di atas kedua sepatunya ketika dia berwudu. Jadi berarti di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama apa? Sebelum mengusap di atas sepatu disarankan apa? Dia memakai sepatunya dalam keadaan dia telah berwudu secara sempurna. Wudu secara sempurna, kakinya dicuci. Kemudian apa? Kemudian dia memakai sepatu atau khuf. Dan khuf di sini, sepatu di sini adalah, yang dimaksud adalah sepatu atau penutup kaki yang menutupi seluruh kaki termasuk mata kaki. Yang menutupi kaki termasuk mata kaki. Jadi mata kaki tertutup atau mungkin lebih. Adapun yang di bawah mata kaki, kalau memakai sepatu yang di bawah mata kaki, itu berarti tidak boleh mengusap di atasnya. Ini disyaratkan sepatu tersebut menutupi mata kaki atau lebih atau di atasnya. Ya. Minimal apa? Menutupi mata kaki. Dan syaratnya lain apa? Boleh mengusap di atas sepatu? Dia mengusapnya kapan? Setelah berhadas. Jadi sudah berwudu secara sempurna, kaki dicuci, kemudian pakai sepatu, kemudian berhadas. Maka setelah berhadas itu, kemudian dia wudu lagi, maka ketika dia wudu, boleh dia mengusap di atas sepatunya. Ya, dia boleh mengusap di atas sepatunya. Memakai dalam keadaan sudah bersuci. Kemudian sepatu yang dikenakan itu menutupi mata kaki. Ketiga apa? Mengusap sepatu pada waktunya. Pada waktu yang sudah ditentukan. Jikalau untuk orang yang mukim itu sehari semalam. Untuk orang yang musafir itu 3 hari 3 malam. Ya. Untuk orang yang mukim itu waktu boleh mengusap adalah sehari semalam. Untuk musafir itu selama 3 hari 3 malam. Hitungannya kapan? Hitungannya kapan? Ulama berbeda pendapat tentang kapan penghitungan, mulai penghitungannya. Ada yang menghitung dari mulai dia berhadas pertama kali setelah dia memakai sepatu. Ada yang mengatakan semenjak pertama kali dia mengusap di atas sepatu. Dan insya Allah ini pendapat yang kuat. Pendapat bahwa hitungan itu dimulai semenjak pertama kali dia mengusap di atas sepatu. Ya. Semenjak pertama kali dia mengusap di atas sepatu. Itu hitungannya. Jadi kalau mungkin jam 7 malam ini dia mengusap di atas sepatu, ketika wudu dia kemudian mengusap di atas sepatunya, berarti apa? Kalau yang mukim besok malam jam 7 dia apa? Sampai besok jam 7 malam itu waktu mengusap di atas sepatunya. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian mana yang afdal? Mana yang utama? Seorang itu mengusap di atas khuf atau sepatu, ataukah dia cuci kakinya? Mana yang utama? Dia pakai sepatu, kemudian diusap saja ketika wudu, atau dia lepas saja sepatunya kemudian dicuci? Jadi tadi kan begini, ya kan? Seorang itu apa, sudah berwudu secara sempurna, kemudian dia memakai sepatu, kemudian dia berhadas. Setelah berhadas, dia mau sholat lagi, dia kan wudu lagi. Nah, ketika wudu lagi ini tadi, dia lepas sepatunya atau dipakai? Bagusnya. Dia pakai sepatunya atau dipakai sepatunya? Kalau dipakai berarti apa? Diusap. Kalau dilepas berarti dia cuci kakinya. Dan begitu. Kalau jumhur ulama berpendapat yang paling afdal adalah dicuci kakinya. Ya. Mengusap boleh, tapi yang paling utama adalah dicuci. Ya. Ulama Hanbali ya berpendapat yang paling afdal adalah mengusap di atas sepatu. Ya. Dalam rangka mengambil keringanan, melaksanakan sesuatu yang diberi keringanan. Tapi ada ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnul Qayyim, Syekh Abdullah Al-Bassam, mereka berpendapat apa? Yang paling afdol, maka itu kembali kepada masing-masing orang, disesuaikan dengan kondisi kakinya. Kondisi kakinya, ya kalau dia dalam kondisi memakai sepatu atau khuf atau yang semisalnya, ya dia usap sepatunya ketika wudu, ketika mensucikan kaki. Adapun kalau dia apa, dalam kondisi kakinya itu terbuka tidak memakai sepatu, ya dicuci. Ini. Tapi melihat kondisi apa, kita di sini, ya, sholat kita di masjid, dan apa, hampir tidak ada yang memakai apa, sandal atau sepatu untuk sholat, maka apa, tentunya apa, sandal atau sepatu dilepas. Ya. Kalau dilepas berarti apa? Kakinya dicuci. Ya. Kecuali kalau dia pakai kaos kaki. Dia pakai kaos kaki untuk sholat, ya boleh dia mengusap di atas kaos kakinya. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan apa? Kapan seseorang itu batal mengusap di atas sepatu? Tidak boleh lagi mengusap di atas sepatu. Yang pertama adalah apabila dia junub. Junub atau yang selain junub dari apa-apa yang mengharuskan mandi. Ya. Junub atau yang selainnya dari apa-apa yang mengharuskan mandi ini bisa membatalkan musab di atas sepatu. Jadi untuk hadas besar itu bisa membatalkan musab di atas sepatu. Ya. Kalau wanita itu suci dari haid dan nifas, ya dia apa? Tidak boleh ngusap di atas sepatu. Harus dicuci kakinya ketika mandi besar. Ya. Ini yang pertama. Kemudian pembatal yang kedua adalah habis masa mengusap. Jadi kalau masa mengusap sudah habis, itu tidak boleh mengusap di atas sepatu lagi. Boleh dia mengusap kalau apa? Dia berwudu dengan sempurna, kakinya dicuci, baru kemudian memakai sepatu lagi. Setelah itu beradas, dia wudu lagi, maka wudunya ini baru boleh dia mengusap di atas sepatu. Ya. Jadi kalau waktunya sudah habis, maka apa? Dia tidak boleh mengusap di atas sepatu kecuali dia berwudu secara sempurna, kakinya dicuci, itu baru boleh nanti. Kakinya dicuci kemudian memakai sepatu, setelahnya boleh mengusap di atas sepatu. Pembatalan yang ketiga adalah melepas sepatu. Ya, ada ulama yang berpendapat kalau sepatu itu dilepas maka batal mengusap di atas sepatu, berarti tidak boleh lagi mengusap di atas sepatu. Ya. Dan juga apa? Ihdas, berhadas sebelum memakainya. Berhadas sebelum memakainya ini menjadi pembatal mengusap di atas sepatu. Ya. Mungkin seorang sudah berwudu secara sempurna, kakinya dicuci. Ya. Kakinya dicuci. Tapi apa? Setelah itu dia mungkin buang angin. Belum sempat memakai sepatu, dia buang angin. Maka tidak boleh. Setelah itu apa? Dia mengusap di atas sepatunya. Jadi seorang apa? Sudah berwudu secara sempurna, kemudian dia apa? Batal. Dan dia belum sempat memakai sepatu. Maka tidak boleh dia mengusap di atas sepatu. Dia harus mengulang wudunya lagi, wudu secara sempurna lagi, kakinya dicuci, baru segera memakai sepatu. Ini setelahnya baru boleh mengusap. Iya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui bahwa dengan batalnya mengusap di atas batu itu bukan maknanya wudunya batal. Iya. Bukan maknanya wudunya batal. Jadi barang siapa yang mengusap di atas sepatu, kemudian dia lepas sepatunya dan dia belum berhadas, maka belum batal wudunya. Dia boleh sholat dengan ya, boleh sholat dengan dengan wudunya. Ini bukan artinya apa? Batal wudunya. Oh, kalau diri sepatunya dilepas, kemudian batal wudunya. Selama dia tidak berhadas, ya belum, tidak batal. Dia melepas sepatunya itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhunya. Ya. Dan bagaimana cara mengusap di atas sepatu? Bagaimana dalam tayamum? Apa? Tidak ada ketentuan yang jelas tentang tata cara mengusap tangan ketika tayamum, ya kan? Boleh dari ujung sini ke arah pergelangan tangan, boleh dari pergelangan tangan ke ujung jari. Biasanya dari yang kita ketahui, seperti Syaikh Saleh Fauzan, beliau mengusap ketika mengusap tangan ketika tayamum itu dari ujung ke arah pergelangan. Nah, demikian pula ini nih, mengusap di atas sepatu itu pun dari keterangan ulama dimulai dari ujung sepatu, ujung jari atau ujung sepatu ke arah mata kaki. Ya. Jadi kalau ini kakinya nanti ke arah mata kaki kan, diusap ini. Boleh telapak tangan kanan mengusap kaki kanan, kemudian telapak tangan kiri itu mengusap kaki kiri, boleh. Apa? Tangan kanan saja yang mengusap, nanti kaki kanan atau sepatu yang bagian kanan diusap tangan kanan, yang kiri juga dengan telapak tangan yang kanan. Tapi setelah apa? Setelah tangan ini dibasahi oleh air. Jadi mengusap itu apa? Mengusap itu adalah membasahi tangan, kemudian diusapkan pada bagian yang diusap. Ya. Tangan dibasahi dulu baru diusapkan. Berbeda dengan apa? Mencuci. Kalau mencuci harus ada aliran air. Ya. Harus ada aliran air. Ya. Jadi demikian tentang tata cara mengusap di atas sepatu. Dimulai dari ujung ke arah mata kaki. Ya. Berikut sampai mata kaki ya, sampai mata kaki. Dan tangan jari jemari direnggangkan. Cuma lebih apa? Banyak yang terusap. Hadirin rahimakumullah. Kita selesaikan dulu pembahasan kemarin tentang hal-hal yang wajib. Tentang mengusap di atas sepatu sudah. Berikutnya yang poin yang kalau di sini 15. Kata beliau Asy-Syaukani, "Wa la yakunu wudu'an syar'iyyan illa bin niyyati istibahati shalah." Wa la yakunu, dan tidak menjadikan wudu'an, wudu syar'iyyan yang syar'i, illa kecuali bin niyyati, kecuali dengan niat. Diperhatikan di situ dalam buku, "Wa la yakunu wudu'an syar'iyyan illa bin niyyati." tidak menjadi wudunya syar'i kecuali dengan niat. Niatnya apa? Istibahatu shalah. Untuk pembolehan sholat. Atau keterangan ulama ini menyebutkan apa? Niatnya adalah untuk mengangkat hadas. Berwudu untuk mengangkat hadas. Iya. Dan seluruh amalan itu disyaratkan padanya apa? Niat. Iya. Disyaratkan niat. Niat dari yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Sebab kalau niatnya bukan tidak berkaitan dengan ibadah tersebut, seperti apa orang yang kelihatannya berwudu tapi niatnya apa? Untuk membersihkan badan saja. Maka ini bukan wudu yang syar'i. Iya. Dia tidak niatkan untuk mengangkat hadas, tapi dia niatkan hanya untuk membersihkan badan. Maka ini bukan wudu yang syar'i. Iya. Dan niat dalam wudu itu termasuk apa kemarin? Termasuk rukun wudu. Kapan ditinggalkan? Ya tidak sah wudunya. Sebab innamal amalu binniyat. Tidak lain amal itu tergantung niatnya. Ya. Kalau tidak ada niat, maka apa? Maka tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Kita tambah. Berikutnya kita masuk pada fasal mustahabatul wudu. Di situ apa? Bacaannya apa? Fil mustahabat. Di situ tertulis faslun fil mustahabat. Kalau di sini faslun mustahabatul wudu. Berikutnya ada pasal yang baru, masuk pasal yang baru tentang mustahabat. Perkara-perkara yang mustahab. Mustahab itu sama dengan sunnah. Mustahab itu sama dengan mandub. Mustahab, sunnah, mandub itu sama maknanya. Hal-hal yang disunnahkan, yang mustahab dalam wudu. Kata Asy-Syaukani, wal mustahabbu at-taslisu fi ghairi ra'si. Wa yustahabbu at-taslisu fi ghairi ra'si. Dan disukai atau mustahab disunahkan atas lis, ya. Apa atas lis? Tiga kali, menjadikan tiga kali dalam mencuci, ya, khususnya apa? Nanti membasuh muka itu disunahkan, sunahnya tiga kali. Mencuci tangan sunahnya berapa kali? Tiga kali. Mencuci kaki tiga kali. Mengusap kepala satu kali. Kan itu beliau mengatakan apa? Fi ghairi ra'si, pada yang selain kepala. Jadi mengusap kepala itu hanya sekali, tidak tiga kali. Ya. Jadi kalau dalam hadis Humran Maula Al-Utsman, Maula Utsman diterangkan dia melihat Utsman bin Affan itu wudu supaya wudu Nabi, sebagaimana wudunya Nabi. Di mana apa? Utsman mencuci kedua telapak tangan sebanyak tiga kali, berkumur-kumur menghirup air ke hidung sebanyak tiga kali, membasuh muka sebanyak tiga kali, mencuci tangan kanan dan kiri sebanyak tiga kali, mengusap kepala satu kali, mencuci kedua kaki masing-masing tiga kali. Jadi mencuci sebanyak tiga kali atau mencuci anggota wudu lebih dari satu kali itu hukumnya apa? Sunnah. mencuci dua kali, tiga kali itu hukumnya sunnah. Ya. Kalau mencuci cucian yang pertama hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Ya. Hanya saja apa? Hanya saja apabila seorang itu pada cucian yang pertama belum sempurna, maka dia harus tambah cucian yang kedua. Cucian yang kedua belum sempurna, ya ditambah sampai tiga. Kalau tiga belum sempurna, ya tambah lagi. Biar sempurna, terkena seluruh anggota wudunya oleh air. Ini. Kemudian perlu diketahui, kalau seorang itu sudah satu kali sudah sempurna, kemudian dia tambah lagi, mencuci dua kali, kemudian yang ketiga kali, maka kalau sudah tiga kali, itu tidak boleh ditambah lagi cuciannya. Tidak boleh empat kali atau lima kali. Iya. Sebab Nabi nyatakan apa? Man zada ala hada, siapa yang menambah dari ini lebih dari tiga kali, faqad, apa itu? Faqad ta'adda wa asa'a wa zulam, maka sungguh dia telah melampaui batas dan berbuat jelek, juga telah berbuat zalim. Jadi siapa yang mencuci lebih dari tiga kali padahal sudah sempurna, satu kali saja sudah sempurna, tapi dia mencuci lebih dari tiga kali, maka dia telah berbuat yang melampaui batas, berbuat salah. Ya. Tidak benar. Ini. Dan kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW itu dalam bersuci, berwudu, beliau hanya memakai dalam wudu berapa? Satu mud saja. Ya. Sekitar satu cakupan tangan saja, air. Atau mungkin lebih besar sedikit mungkin. Ini yang digunakan oleh Rasulullah dalam wudu. Menunjukkan beliau apa? Sederhana dalam wudu. Dan di dalam uraian-uraian yang lainnya sahih, beliau wudu, pernah berwudu masing-masing anggota wudu itu satu kali. Juga pernah beliau apa? Berwudu dan masing-masing anggota wudu itu dicuci dua kali. Ini. Menunjukkan adanya kita apa? Hemat. Hemat dalam penggunaan air. Iya. Jangan sampai apa? Walaupun airnya besar kayak di keran, jangan terlalu besar sekali dalam menghidupkan airnya. Sesukupnya, nanti banyak yang terbuang. Ya. Dan itu pun juga biaya, kalau terbuang itu nanti sia-sia dan sudah membuang itu biaya listrik dan sebagainya. Jadi dihidupkan yang sedang-sedang. Ya. Enggak usah terlalu besar. Ya. Dan sebagian orang apa? Mungkin memakai air yang banyak. Mungkin kerannya dibesarkan. Tapi ada bagian wudunya ada yang tidak terkena air. Ini juga aneh. Sudah pakai air yang banyak, pemborosan, wudunya tidak sempurna. Ini. Dia tidak perhatikan meratanya air pada anggota wudu. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Ini disebutkan dalam hadis tadi, Humran Maula Utsman mempraktikkan wudu Nabi dan beliau itu membasuh bagian-bagian wudu sebanyak tiga kali, dan itu sekali lagi adalah sunnah. Ya, sebab Nabi pernah berwudu hanya dengan satu kali basuhan saja pada masing-masing anggota. Ini menunjukkan bahwa dua kali atau tiga kali basuhan itu hukumnya sunnah, mustahab. Ya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.